banget. Wa alhamdulillah, rahimahullah, rahimahullah. Lanjutkan pelajaran Nahwu majal dalam kitab Kepada Sani Asyari Mekan di Ma'na Jerumiyah. Pada bahasan terakhir tentang Mansubatul Asma, Mansubatul Asma, isim-isim yang dinasab dikenal oleh mu'alif, semuanya jumlahnya ada 15. Di antara isim nasab tersebut adalah Dharab Zaman dan Dharab Makar. Apa namanya adalah Af'ul Fi. Dharab Zaman dan Dharab Makar disebut juga dengan Af'ul Fi. Dharab Zaman itu ismu zaman al-mansub ditakdiri Fi. Zaman mansub ditakdiri fi dan dua macam, ada yang mukhtas dan ada yang mubham. Mukhtas ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdurin min az-zaman. Mukhtas mubham ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wa la mahdud. Dan mubham ma dalla ala miqdar ghairi muayyanin wa la mahdud. Kebalikan dari mukhtas, semuanya nambah dia mukhtas. Paham, bisa dianggap sebagai dharab zaman. Contohnya misalnya sumtu yaumal khamis, sumtu yaumal khamis, ini contoh yang mukhtas. Kalau paham misalnya la aktarifu syaqa amadan, la aktarifu syaqa amadan, amadan selama-lamanya. Ismu zaman mustaqbal tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Kita lanjutkan. Al-Mu'allif Ibn Ajurrum Allah Ta'ala, dharful makan qal, wa dharful makan huwa ismul makan yang mansub bi takdiri fi. Dharul makan itu isim makan mansub dalam takdiran fi. Lalu contohnya amama, wa khalfa, wa kudama, wa kudama, wa wara'a, wa fawqa, wa tahta, wa inda, wa izza, wa hida, wa tilqa, wa thamma, wa huna, wa ma asyma dari. Contoh dharul makan. Penjelasannya, qala Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, wa aku saya katakan, kata Syarih, pada arafa fi masa baqa dharfa zaman, telah engkau ketahui pada penjelasan yang telah lewat, yang telah lalu, pengertian tentang dharfa zaman, penjelasan tentang dharfa zaman. Wa anna yunqasu ila qismain dan dharfa zaman, itu ada dua macam, terbagi jadi dua macam, mukhtasin wa mubham, mukhtas dan mubham. وعرف أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أن مفعول فيه. Dan kamu telah ketahui bahwasanya setiap dari keduanya, baik dharab zaman maupun dari yang mukhtas maupun mubham, dari isim zaman dari yang mukhtas maupun mubham, bisa dinasab sebagai mafhul fi, sebagai dharab zaman mafhul fi bagi yang mukhtas maupun mubham. Wa'alam huna, dan katakan di sini, pembahasan di sini, anna dharf al-makan ibarah an, bahwasanya dharf makan adalah ungkapan untuk al-ismi dali al-makan mansub bil lafdh dali al-ma'na al-wati' fihi bi mulahadhati al-ma'na fi al-dali ala al-dharfiyyah. Itu isim yang menunjukkan tempat yang dinasab dengan lafaz yang menunjukkan makna yang terjadi padanya, dengan perhatikan terkandung makna fi yang menunjukkan dharaf. Semakan mansub bi takdir fi, isim makan yang dinasabkan dengan takdiran fi, fi dharfiyah. Takdirannya apa? Bukan dari segi lafaz tapi dari segi apa? Makna. Wa wa'idan yanqasu ila qismain, dharaf zaman makan juga terbagi menjadi dua, sebagaimana dharaf zaman mukhtas wa mubham. Nah, ada mukhtas dan mubham. Amal mukhtas, ada pun mukhtas, bahwa ma lahu suratun wa hududun mahsurah. yaitu yang memiliki gambar surah dan memiliki batasan-batasan tertentu. Malau hududun surah, memiliki gambaran batasan-batasan tertentu. Misal contohnya ad-dar, rumah, di surah dan memiliki batasan-batasan tertentu. Kebun. Dan tidak pula batasan-batasan yang tertentu. Tidak tertentu bentuknya nih, batasannya. Nah, contohnya waro'a, di belakang. Di belakang enggak ada batasannya, sampai berapa meter, berapa kilo, enggak ada batasannya. Enggak, di belakang, amama, di depan. Tidak memiliki surah ataupun hudud mahsurah. Tidak memiliki bentuk atau batasan yang tertentu. Walayajuzu an yunsab ala al-maf'ul fi min hadain al-qismain ila al-thani. Dan tidak boleh nasab sebagai maf'ul fi dari dua jenis bagian ini, dua jenis semacam ismul makan, kecuali yang kedua yang bisa nasab sebagai maf'ul fi. Wal mubayyati mubham. Dari isim makan yang bisa nasab sebagai maf'ul fi hanyalah isim makan yang mubham. Amal awal adabun yang pertama, wal mukhtas fayajibu jarru bi harfin jar yadul al murad. Adapun yang pertama wajib di jar dengan huruf jar menunjukkan yang diinginkan, dharah. Nah, contohnya i'takaftu fil masjid. Aku i'tikaf di masjid. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini pengertian dharaf makan. Ismul makan mansub bi taqdiri fi. Yang bisa dinasab sebagai maf'ul fi hanyalah isim makan yang mubham. Adapun yang mukhtas tidak bisa sebagai maf'ul fi. Nanti harus dijar dengan huruf jar. Tidak bisa dia mansub sebagai maf'ul fi. Wa zurtu Aliyan fi dari, aku menziarah Ali di rumahnya. Sehingga nam ketika didapati isim makan ya muhtas, secara zahir dia mansub, maka disini ada huruf jar yang dibuang ya. Dia bukan sebagai dharaf zaman, bukan sebagai maf'ul fi, tapi apa, mansub dengan membuang huruf jirnya. Sebagai contoh misalnya dakhaltul masjid, dakhaltul, aku masuk dalam masjid. Al masjid ini isim makan mukhtas atau mubham? Mukhtas. Nah, tadi terangkan yang bisa dinasab sama fi hanyalah apa, yang mubham. Maka ketika dapati ada yang mukhtas mansub, dia maksudnya bukan sebagai maf'ul fi, tapi maksud dengan membuang huruf jirnya. Asalnya dakhal itu fil masjidi. Nah, ketika dibuang huruf jirnya menjadi al masjidah, dakhal itu masjidah. Ini mansub dalam Arab biasanya disebut mansub bin naz'il khafi, dengan membuang huruf jirnya. Kedudukan jadi apa? Kedudukan jadi sebagai apa di situ, dzarf atau anas? Dari segi makna dia dzarf makan, dari segi makna. Tapi Arabnya bukan maf'ul fi. Bukan maf'ul fi, nah, dari segi i'rab ya. Misalnya dzarful masjid tidak i'rab. Al masjid dzarful makan mansub, tidak. Mansub bin naz'il khabar. Dari segi makna bagi yang mukhtas maupun mubhan, dari segi makna menunjukkan dzarf. Menunjukkan dzarf, tempat terjadinya perbuatan. Dekal itu aku masuk di dalam masjid. Dia masuknya di mana? Di dalam masjid. Kemudian kata syarih Allah pada dekat al-alif dan al-fadil dalat al-makam yang 13 lafzah. Malik telah menyebutkan dari lafaz-lafaz yang menunjukkan makan ada 13 lafaz. 13 lafaz bisa dianggap sebagai maf'ul fi. Al-awwal yang pertama, Nah, contohnya jalastu amamal ustadi mu'addaban. Jalastu amamal ustadi mu'addaban. Dan arif jalastu fi'il fa'il. Nah. Amama ظرف المكان وهو مضاف الأستاذي مضاف إليه. نعم. أنت تقول مؤدبا. مؤدبا. لمبي. حال. حال. حال من أين صاحب الحال؟ من فاعل جلس. من التاء. جلس ضمير فاعل جلس. والثاني خلف انه سار المشاة خلف الركبان. ده العريض سار فعل الفتح الى محل الاعراب. المشاة فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه في الظهر الاخر. خلف هذا في مكان من فيه منصوب علامه نصب الفتح في الظهر الاخر. وهو مضاف مضاف الركبان مضاف اليه. وثالث قدام. ingat dia قدام. نحو جميع مشى الشرطي قدام الأمير. dan عرف مشى فعل الشرطي فاعل قدام ظرف زمان ظرف مكان وهو مضاف الأمير مضاف اليه. نعم. الرابع راى هو قف المصلون بعض ما راى بعض. dan عرف وقف فعل ماضي. نعم. المسلمون فاعل. نعم. وعدهم بدل. بدل dari المسلمون. نعم بدل dari صلوا. نعم. وراء ظرف المكان. نعم. بعدين مضاف إليه. نعم. هو مضاف. نعم. وراء هو مضاف. بعدين مضاف. نعم. والخامس yang kelima wa fawqa nahu jalastu fawqa al-kursi. Dan arif jalastu fi al-makan. Naam. Fawqa fawqa dhurful makan. Kursi mansub ala dhurfi wa huwa mudhaf. Kursiyyi kursi mudhafun mudhafun ilayhi. Naam. Marfu' atau mansub? Jarur. Nah, jarur. Asadis tahtanahu waqafa al-qittu tahta al-ma'idah. Dan arif waqafa fi'l madhi. Madhi la yufaddu fi mahalli la mahallahu min al-i'rab. Al-qittu fa'il marfu' mu'allaq bi rafi' al-dhamma bi dhahr wa la'akhir bi anna ismi fard. Tahta waqfu dhurfu dhurfu makan mansuban ala al-dharfiyyah. ومضاف ومضاف ما عنده ومضاف ما عنده مضاف إليه. سما إعرابnya sama ya sama ya. ظرف مكان منصوب على ظرف فيه مكاني. ظرف زمان منصوب على ظرف فيه زمانية. والسابع yang ketujuh عنده نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ. والسابع إعرابnya sama semua tadi ya. Mirip semuanya. Insya Allah sudah pintar semua. Insya Allah sudah bisa. Insya Allah. وثامن معناه سارة مع سليمان أخوه. من فعلها سارة؟ أخوه. نعم أخوه sebagai فاعل. والتاسع إزاء نه لنا دار إزاء النيل. إزاء النيل فمعنى إزاء مقابل في depan. والعاشر هداء نه جلس أخي هداء أخيك. Hidha apa? Ininya? Nah, muqabil atau qarib. Di depan atau dekat. Walhadi asyar tilqa'a. Ahu jelasa akhi tilqa'a dari akhika. Tilqa'a apa? Di depan yang sama, muqabil. Hampir semakna dengan hidha'a, izha'a. والثاني عشر ينك دوبلاس ثم نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ثم artinya ثم kemudian apa beda kemudian tidak bisa. Kenapa? Kemudian. Di sana. Kemudian atau summa ini tadi di fatnah. Di sana. Kemudian di sana. Gunakan bersama. Gunakan. Azlafna yang kami dekatkan. Wasalith 10 yang ke-13 huna. Nah, qalika jelas Muhammad huna lahdatan. Muhammad duduk di sini sesaat. Gimana membedakan ini ismul isyarah? Apa? Ismul isyarah. Ismul isyarah yang mana? Ya. Huna. Dia bermakna isyarah beranu juga is. Dzaraf. Maka dia terkandung makna isyarah. Dia juga apa? Kandung makna dzaraf. Maka ismul isyarah yang lain dzalik misalnya. Tidak bukan isim. Ya banyak. Kan dzaraf makan. Hunaka. Kalau huna-huna kayak mas. Nah, ini 13 lafaz yang dibawa oleh mu'alif di antara contoh dzaraf maka ialah lafaz isim dzaraf yang mubham. Mithl hadhihi al-alf dan contoh yang lainnya serupa dengan lafaz ini kullu lafdhin kullu ma dalla 'ala makan mubham. Semua lafaz yang menunjukkan tempat yang mubham tidak memiliki bentuk ataupun batasan-batasan tertentu. Laisa la surah wala hududun mahsurah. Nah, contohnya yamina wa shimala, sebelah kanan, sebelah kiri. Dan seterusnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai penjelasan dari syarih tentang maf'ul fi dzaraf zaman dan dzarful makan. Kami ulangi kembali maf'ul fi mencakup dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf makan disebut dzaraf zaman ismu zaman mansub bi taqdiri fi dan terbagi jadi dua ismu zaman mukhtas dan mubham dan kedua-duanya bisa nyangsam sebagai maf'ul fi. Adapun dzaraf makan ismu makan mansub bi taqdiri fi ada dua ismu makan ada yang mukhtas dan mubham yang bisa nyangsam sebagai maf'ul fi khusus yang mubham. Adapun mukhtas tidak bisa nyangsam sebagai maf'ul fi dia harus dijar dengan huruf jar. Ketika digunakan dalam kalam dalam jumlah fidah untuk menunjukkan tempat dia harus dijar dengan huruf jar. Sampai di sini ada yang belum jelas? Insyaallah sudah jelas semua ya. Nanti merujuk akan baik nanti merujuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit yang penting dipahami. Ya,